kerana sayangku ataupun kerana sebabku ku menunggu. Air mata dan senyuman antara mimpi dan harapan adalah rindu semilu menghirit kalbu yang terlalu menyayangi di akhirnya terkorban diri menyadari itu aku putuskan pasrah segala pada utara, timur, selatan, meniti dalam malam dan siang, berangan semula ikatan. Sayang semuanya hanyalah mimpi, kenyataannya mancangkan. Aku di sini, engkau di sana, sayang jangan terpisah. Takkan kerana sayangku ataupun kerana sebabku ku menunggu. Masih lagi seperti selalu membilang waktu berlalu. Semoga tiba.